Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 371. Kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati. Bab 1. Lanjutan dari sebelumnya. Maka pada mendengar itu, mengobar-ngobarkan kecintaan dan menggerakkan kerinduan, dan menghasilkan kesenangan harapan yang dikhayalkan pada berhubungan, serta memperpanjang kata pada penyifatan kecantikan yang dicintai. Dan ini halal. Jikalau yang dirindukan itu termasuk orang yang diperbolehkan berhubungan. Seperti orang yang merindui istrinya atau budak wanitanya, maka didengarinya nyanyian wanita itu untuk bertambah-tambahnya kesenangan pada perjumpaan nantinya. Lalu berbahagialah mata dengan melihat dan telinga dengan mendengar dan dipahami oleh hati yang halus-halus dari arti berjumpa dan berpisah, maka ikut mengikutilah sebab-sebab kesenangan itu. Inilah macam-macam kesedapan sebagian dari jumlah yang diperbolehkan di dunia dan harta bendanya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu selain dari kelengahan dan permainan, dan yang tersebut tadi adalah sebagian daripadanya. Demikian juga, jikalau budak wanita itu marah kepadanya atau terhalang di antaranya, dan budak wanita itu disebabkan oleh sesuatu sebab, maka bolehlah ia menggerakkan kerinduannya dengan mendengar nyanyian budak itu, dan mengobarkan kelezatan harapan bersambung kembali dengan pendengaran tadi. Jikalau budak wanita itu telah dijual, atau istrinya itu telah diceraikan, maka haramlah yang demikian baginya sesudah itu. Karena tidak boleh menggerakkan kerinduan, di mana tidak diperbolehkan pelaksanaannya dengan menyambung dan bertemu. Adapun orang yang tergambar pada hatinya, gambar seorang anak laki-laki atau seorang wanita, yang tidak halal bagi orang itu memandangnya, dan ia menempatkan apa yang didengarkannya pada apa yang tergambar pada hatinya, maka itu haram. Karena itu menggerakkan pikiran pada perbuatan yang terlarang dan mengobarkan pendorong kepada yang tidak diperbolehkan sampai kepadanya. Dan kebanyakan orang yang asyik dengan percintaan dan pemuda-pemuda yang berotak lemah pada waktu nafsu syahwatnya bergelora, senantiasalah mereka menyembunyikan sesuatu dari yang demikian. Dan itu adalah terlarang bagi mereka. Karena padanya penyakit yang tersembunyi, bukan karena sesuatu yang terdapat pada pendengaran itu sendiri. Dan karena itulah, seorang ahli hikmah ditanyakan tentang kerinduan atau percintaan. Lalu menjawab, percintaan itu asap yang naik ke otak manusia, yang dihilangkan oleh bersetubuh atau jima, dan dikubar-kubarkan oleh pendengaran. Ketujuh, pendengaran orang yang mencintai Allah, asyik dan rindu bertemu dengan Dia. Maka orang itu tiada memandang kepada sesuatu, melainkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Tiada sesuatu yang mengetuk pendengarannya, melainkan mendengar Allah Ta'ala daripadanya atau padanya. Maka pendengaran orang itu adalah mengobar-obarkan kerinduannya, menguatkan keasikannya dan kecintaannya, mengguncangkan bulu hatinya dan mengeluarkan berbagai hal yang terbuka dan halus lembut yang tidak dapat disifatkan dengan kata-kata. Hanya diketahui oleh orang yang dapat merasakannya dan dibantah oleh orang yang tumpul perasaannya daripada merasakannya. Semua hal tadi dinamakan menurut istilah kaum sufi wajda, yang diambil dari kata-kata wujud. Catatan, menurut kaum sufi, wujud itu hanya dia yang ada kekal, abadi, dan hamba itu tidak ada wujudnya. Dan musadafah, artinya menjumpai dari dirinya hal-hal yang tidak dijumpainya sebelum mendengar. Kemudian hal-hal itu menjadi sebab yang menghasilkan hal-hal yang mengiringi dan mengikuti, yang membakarkan hati dengan apinya dan membersihkan hati dari segala kotoran, sebagaimana api membersihkan mutiara yang diletakkan padanya dari kotoran. Kemudian kebersihan yang diperoleh itu diiringi oleh menampaknya nur yang gemilang dan membukakan rahasia yang terpendam. Dan itu adalah tujuan atau ghayah dari semua yang menjadi tuntutan bagi orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan kesudahan atau hinayah dari buah semua amalan mendekatkan diri kepadanya. Maka yang membawa kepada mendekatkan diri itu termasuk dalam hal yang mendekatkan diri, tidak dalam jumlah perbuatan maksiat dan perbuatan mubah. Hasilnya, segala hal ini bagi hati dengan mendengar, sebab itu sesuatu rahasia atau sir Allah Ta'ala pada kesunyian nyanyian-nyanyian yang berirama bagi jiwa. Penyerahan jiwa bagi nyanyian itu dan membekasnya karena rinduan, kegembiraan, kesedihan, kelapangan, dan kesempitan. Dan mengenal sebab pada pembekasan jiwa dengan bunyi-bunyian itu adalah termasuk bagian yang terhalus dari ilmu mukasyafah. Orang bodoh yang membeku, yang berhati kesat, yang tidak memperoleh kelezatan pendengaran itu, merasa hilang dari kelezatan yang dikesannya di hati orang yang mendengar, kegunjangan keadaan dan perubahan warnanya. Sebagaimana herannya hewan dari lezatnya cita rasa roti yang enak. Herannya orang anin atau impoten dari lezatnya bersetubuh. Herannya anak kecil dari enaknya menjadi kepala dan luasnya sebab-sebab untuk memperoleh kemegahan. Dan herannya orang bodoh atau orang jahil dari lezatnya mengenal Allah Ta'ala, mengenal keagungan dan kebesarannya dan keajaiban makhluknya. Semua itu mempunyai suatu sebab saja, yaitu bahwa kelezatan adalah semacam idrak atau pengetahuan dengan perasaan. Idrak itu membawa yang diketahui dan membawa kekuatan idrak. Untuk yang tidak sempurna kekuatan idraknya, niscaya tidak tergambar daripadanya kelezatan itu. Bagaimanakah kiranya orang yang tiada panca indera perasaan lidah mengetahui lezatnya makanan? Bagaimanakah kiranya orang yang ketiadaan pendengaran mengetahui lezatnya atau enaknya nyanyian? Dan orang yang tiada akal pikiran mengetahui lezatnya buah pikiran? Begitu pula, rasa mendengar dengan hati sesudah sampainya bunyi kepada pendengaran akan mengetahui dengan panca indera yang tersembunyi dalam hati. Maka orang yang tiada mempunyainya, niscaya tidak mustahil, tidak ada kelezatannya. Mungkin Anda bertanya, bagaimanakah tergambar kerinduan itu kepada Allah Ta'ala, sehingga pendengaran itu menjadi penggeraknya? Ketahuilah kiranya, bahwa orang yang mengenal atau ma'rifah akan Allah, niscaya sudah pasti mencintainya. Dan orang yang teguh ma'rifahnya, niscaya teguhlah kecintaannya, menurut keteguhan ma'rifatnya itu. Dan kecintaan itu, apabila telah teguh, maka dinamai rindu atau isyik. Dan tidak ada arti rindu selain dari cinta yang bersangatan teguhnya. Karena itulah orang Arab mengatakan bahwa Muhammad itu telah asyik dengan Tuhannya tatkala mereka melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhilwah untuk ibadah di Gua Hira. Ketahuilah bahwa semua yang bagus itu disukai oleh orang yang mengetahui kebagusan. Dan Allah Ta'ala itu elok, menyukai keelokan. Tetapi keelokan itu jika bersesuaian bentuk dan kebersihan warna, niscaya diketahui dengan panca indera, penglihatan. Dan jika keelokan itu dengan keagungan, kebesaran, ketinggian derajat, kebagusan sifat, dan budi pekerti, kemauan kebajikan untuk seluruh makhluk, dan melimpah ruahnya kebajikan itu, berkekalan kepada makhluk itu, dan lain-lainnya dari segala sifat batiniah, niscaya diketahui dengan panca indera hati. Kata-kata bagus kadang-kadang dipinjam pula untuk panca indera tadi. Lalu dikatakan, si Anu itu baik dan bagus. Dan tidaklah dimaksudkan bentuknya, tetapi dimaksudkan bahwa si Anu itu baik akhlaknya, terpuji sifat-sifatnya, bagus perjalanan hidupnya. Sehingga kadang-kadang ia disukai orang disebabkan sifat-sifat batiniah ini, karena memandang baik sifat-sifat tersebut. Sebagaimana disukai bentuk lahirnya, kadang-kadang kesukaan ini teguh kuat. Maka dinamakan isik atau rindu. Berapa banyak orang yang berlebih-lebihan mencintai pelopor-pelopor mazhab seperti As-Syafi'i radhiyallahu an, Malik radhiyallahu an, dan Abu Hanifah radhiyallahu an, sehingga mereka bersedia menyerahkan harta dan jiwanya untuk membantu dan menolong, dan mereka menambah berlebih-lebihan dan bersangatan di atas semua orang isik atau orang yang rindu. Dan setengah dari yang menakjubkan, bahwa dapat dipahami mendalamnya kecintaan kepada seseorang yang belum pernah sekali-kali dilihat bentuknya. Adakah dia itu bagus atau jelek? Dan orang itu sekarang sudah meninggal. Tetapi karena kebagusan bentuk batiniahnya, perjalanan hidupnya yang disukai, dan kebaikan-kebaikan yang datang dari amal perbuatannya untuk orang-orang, agama, dan hal-hal yang lain. Kemudian, tidak dapat dipikiri kerinduan kepada yang terlihat kebajikan-kebajikan daripadanya. Bahkan sebenarnya, yang tidak ada kebajikan, tidak ada kebagusan, dan tidak ada kesayangan di alam ini, melainkan itu adalah salah satu daripada kebaikan-kebaikannya. Suatu bekas dari bekas-bekas kemurahannya, dan suatu ceduk dari lautan kemurahannya. Bahkan semua kebagusan dan keelokan alam dunia yang diketahui dengan akal pikiran, penglihatan, pendengaran, dan panca indera lainnya dari permulaan kejadian alam sampai pada hancurnya, dari puncak bintang sore raya sampai kepada lapisan tanah yang paling bawah adalah suatu bijian yang halus dari gudang kudrahnya dan suatu kilatan dari nur hadratnya. Wahai kiranya, bagaimanakah tidak dapat dipahami kecintaan yang begini sifatnya? Bagaimanakah tidak teguhkan kecintaan pada orang-orang yang berilmu ma'rifah atau al-arifin kepadanya dengan segala sifatnya, sehingga melampaui batasan di mana pemakaian nama rindu kepadanya merupakan kedzaliman terhadap haknya karena keteledoran pemberitahukan tentang kesangatan kecintaan kepadanya. Maka Maha Suci Allah yang terhijab atau terdinding dari terang disebabkan sangat terangnya dan tertutup dari penglihatan mata disebabkan cemerlang nurnya. Jikalau tidak terhijabnya dengan 70 hijab dari nurnya, niscaya kemahasucian wajahnya akan membakar mata orang-orang yang memperhatikan keelokan Hadrat-Nya. Jikalau tidaklah kelihatannya itu disebabkan ketersembunyiannya, niscaya tercenganglah segala akal pikiran. Dan heranlah segala hati, lumpuhlah segala kekuatan yang kentang penentang segala anggota badan. Jikalau tersusunlah hati dari batu dan besi, niscaya jadilah hati itu di bawah permulaan nur tajalinya secara pelan-pelan. Catatan, nur tajali artinya secara umum ialah sinar menampakkannya. Penerjemah. Bahwa mencintai selain Allah Ta'ala itu kekurangan pikiran dan kebodohan. Tetapi orang yang beryakinan dengan mengenal Allah atau ma'rifah kepada Allah, ia tiada mengenal selain Allah Ta'ala, karena tidak adalah pada wujud menurut yang sebenarnya selain Allah dan af'alnya atau perbuatannya. Dan orang yang mengenal af'al dari segi bahwa itu af'al, niscaya tidak akan melewatkan dari mengenal pembuat af'al itu kepada orang lain. Orang yang mengenal Imam Syafi'i radhiyallahu an, umpamanya, mengenal pengetahuan dan karangannya dari segi itu karangannya, tidak dari segi bahwa karangan itu halaman putih, kulit, tinta, kertas, kata-kata yang tersusun dan bahasa Arab, maka sesungguhnya ia telah mengenal Imam As-Syafi'i radhiyallahu an, dan ia tidak akan melewatkan dari mengenal Imam As-Syafi'i radhiyallahu an kepada orang lain, dan tidak akan melampaui kecintaannya kepada orang lain. Semua yang maujud adalah susunan perbuatan dan yang elok dari segala perbuatannya. Siapa yang mengenal perbuatan itu dari segi bahwa perbuatan itu adalah ciptaan Allah Ta'ala, maka ia melihat dari ciptaan itu akan sifat penciptanya. Sebagaimana ia melihat dari kebagusan susunan akan keutamaan penyusun dan keagungan kadarnya, niscaya ma'rifah dan kecintaannya adalah tertentu kepada Allah Ta'ala, tidak melampaui kepada yang lain daripadanya. Pesan kerinduan ini, bahwa ia tidak menerima penyekutuan, dan semua yang lain dari kerinduan ini adalah menerima penyekutuan. Karena tiap-tiap yang dicintai selain daripadanya, niscaya tandingan. Ada kalanya tentang adanya tandingan itu, dan ada kalanya tentang kemungkinan adanya tandingan. Adapun keelokan ini Allah Ta'ala, maka tidaklah tergambar pada keduanya. Tidak secara kemungkinan dan tidak secara adanya kemungkinan. Maka nama kerinduan kepada selain Allah adalah secara majasi semata-mata, bukan hakiki. Benar, orang yang kurang, yang mendekati kekurangannya kepada hewan, kadang-kadang tidak mengenal dari kata-kata rindu, selain daripada mencari perhubungan, yaitu ibarat dari penyentuhan tubuh zahir dan tertune nafsu syahwat bersetubuh. Maka seperti keledai ini atau orang-orang yang berkekurangan sifatnya yang mendekati hewan tadi, sejugalah tidak dipakai padanya kata-kata asik, rindu, penyambungan, dan kejinakan hati. Tetapi kata-kata dan maksud-maksud tadi dijauhkan sebagaimana dijauhkan dari hewan yang harum dan bunga yang wangi, dan khusus bagi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan rumput, dan daun-daunan. Sesungguhnya, kata-kata itu boleh dipakai pada Allah Ta'ala apabila tidak meragukan pengertian yang mewajibkan dikuduskan Allah Ta'ala daripadanya. Dan keraguan-keraguan itu berbeda dengan berbedanya pengertian. Yang halus ini mengenai kata-kata yang seperti ini. bahkan tidak jauh, bahwa akan terjadi dari semata-mata mendengar sifat Allah Ta'ala suatu kesan yang menonjol, yang terputus ikatan tali karenanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merawikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel atas sebuah bukit. Lalu ia bertanya kepada ibunya, "Siapakah yang menjadikan langit?" Ibunya menjawab, "Allah Azza wa Jalla." Kemudian anak itu bertanya lagi, "Siapakah yang menjadikan bumi?" Ibunya menjawab, "Allah Azza wa Jalla." Kemudian anak itu bertanya pula, "Siapakah yang menjadikan bukit?" Ibunya menjawab, "Allah Azza wa Jalla." Kemudian anak itu bertanya lagi, "Siapakah yang menjadikan kabut?" Ibunya menjawab, "Allah Azza wa Jalla." Lalu anak itu menyambung, "Sesungguhnya aku mendengar keadaan yang dahsyat bagi Allah." Lalu ia melemparkan dirinya dari atas bukit, maka badannya hancur binasa. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Ini adalah seakan-akan ia mendengar apa yang menunjukkan kepadanya keagungan Allah Ta'ala dan kesempurnaan kudratnya. Maka berguncanglah sendi-sendinya karenanya dan memperoleh sesuatu perasaan pada dirinya, lalu melemparkan dirinya dari adanya perasaan. Dan tidaklah diturunkan kitab-kitab suci selain untuk memperoleh goncangan sendi-sendi dengan mengingati Allah Ta'ala. Setelah mereka itu berkata, "Aku melihat tertulis dalam Injil, kami bernyanyi untuk kamu, maka kamu tidak berguncang hati dengan kegembiraan atau kesedihan. Kami meniupkan seruling untuk kamu, maka kamu tidak menari." Artinya, kami bawa kamu untuk rindu mengingati Allah Ta'ala, tetapi kamu tidak merinduinya. Inilah yang kami maksudkan menyebutkannya dari segala macam pendengaran, segala penggerak, dan segala yang dikehendaki daripadanya. Dan telah jelas dengan pasti membolehkannya pada sebagian tempat dan kesunatannya pada sebagian tempat. Jikalau Anda bertanya, adakah mendengar itu mempunyai suatu keadaan yang haram? Aku menjawab, bahwa mendengar itu haram disebabkan 5 penghalang. Penghalang pada yang mendengarkan, penghalang pada perkakas nyanyian, penghalang pada susunan suara, penghalang dari yang mendengar atau pada kerajinannya, dan penghalang tentang adanya orang itu dari golongan orang awam. Karena sendi atau rukun mendengar itu ialah yang memperdengarkan, yang mendengar, dan alat memperdengarkan. Penghalang pertama, bahwa yang memperdengarkan nyanyian itu wanita yang tidak halal memandang padanya, dan ditakutkan fitnah dari mendengar nyanyiannya. Dan searti dengan wanita itu, anak yang muda belia yang ditakutkan fitnah. Ini adalah haram, karena padanya ditakutkan fitnah, dan tidaklah yang demikian itu karena nyanyian. Bahkan jikalau wanita itu ditakutkan fitnah disebabkan suaranya, dalamkah tidak diperbolehkan bercakap-cakap dan berbicara dengan dia, dan juga untuk memperdengarkan suaranya pada pembacaan Al-Quran. Takutkan fitnah. Jikalau Anda bertanya, adakah Tuhan mengatakan bahwa yang demikian itu haram dalam segala hal demi menutup pintu fitnah, kecuali di mana ditakutkan fitnah terhadap orang yang takut akan terjadi perzinaan? Aku menjawab, ini masalah kemungkinan dari segi fikih yang tarik-menarik padanya dua pokok. Pertama, bahwa khilwah atau bersepi-sepian dengan wanita lain dan memandang kepada wajahnya adalah haram. Sama saja, ditakutkan fitnah atau tidak ditakutkan. Karena warna itu, pada umumnya, tempat dugaan datangnya fitnah. Maka agama menetapkan untuk menutup pintunya, tanpa memandang bentuk-bentuk persoalannya. Kedua, bahwa memandang kepada anak-anak muda belia diperbolehkan. Kecuali ketika ditakutkan fitnah. Maka tidak dihubungkan anak-anak muda belia itu dengan wanita tentang umumnya penutupan pintu. Tetapi diikutkan kepada keadaan suasana dan suara wanita itu berkisar di antara dua pokok ini. Jikalau kita kiaskan mendengar suara wanita kepada memandang wajahnya, niscaya wajiblah menutup pintu atau tidak diperbolehkan sama sekali. Dan itu adalah kias yang dekat atau analogi yang berdekatan. Tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Karena nafsu syahwat meminta untuk memandang pada permulaan berkobarnya. Dan tidak meminta untuk mendengar suaranya. Dan tidaklah yang digerakkan oleh pandangan itu untuk nafsu syahwat yang ingin disentuh. Seperti yang digerakkan oleh mendengar suaranya itu adalah lebih hebat. Dan suara wanita pada bukan nyanyian tidak termasuk aurah atau yang tidak boleh dilihat orang. Kaum wanita pada masa sahabat radhiyallahu an selalu berbicara dengan laki-laki pada memberi salam, minta fatwa, bertanya, bermusyawarah, dan lain-lain. Tetapi nyanyian itu mempunyai lebih membekas dan menggerakkan nafsu syahwat. Kan mendengar suara wanita dengan memandang anak-anak muda belia adalah lebih utama. Karena anak-anak muda belia itu tidak disuruh menghijabkan atau menutup dirinya. Sebagaimana kaum wanita tidak disuruh menutupkan suaranya. Maka seyogyalah diikuti atau diperhatikan tempat berkorbannya fitnah dan dibatasi pengharamannya kepadanya saja. Kias yang terbaik pada pendapatku. Dan ini dikuatkan oleh hadis dua budak wanita yang menyanyi di rumah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW mendengar suara nyanyian keduanya dan beliau tiada menjaga diri daripadanya. Tetapi tidaklah fitnah itu ditakutkan terhadap diri Nabi SAW. Dari itu maka beliau SAW tidak menjaga diri daripadanya. Jadi persoalan ini berlainan dengan keadaan wanita dan keadaan pria. Tentang mudanya, dan tidak jauh pula bahwa persoalan dalam hal ini seperti ini berlainan dengan berbagai macam keadaan. Kita mengatakan bahwa bagi orang tua boleh memeluk istrinya sedang berpuasa. Dan tidak boleh yang demikian bagi seorang muda. Karena pelukan itu dan itu terlarang. Dan mendengar suara nyanyian membawa kepada ingin memandang dan berdekatan. Dan itu haram. Yang demikian itu berlainan pula menurut masing-masing orang.